beserta keluarganya mengkhawatirkan jangan sampai menimpa sesuatu pada anak tersebut, sehingga mereka sepakat untuk mengembalikan kepada ibunya. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih bahwa pembelahan perut atau pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terjadi di masa kecilnya Rasulullah, namun juga terjadi setelah beliau dewasa, yaitu sebelum beliau melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan bahwa pembelahan dada tersebut terjadi 3 kali. Dan beliau menyebutkan riwayat, dan butuh untuk diteliti tentang keabsahan riwayat tersebut, bahwa juga terjadi pembelahan dada Nabi SAW pada saat beliau diangkat menjadi Rasul. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita masuk ke bait syair yang ke-9. Namun sebelum kita melanjutkan, seperti biasa, ada yang menghafal? Aina Ahmad? Ahmad bin Ahmad Dani. Aina Ahmad Dani? Samin, qra. ربيعٍ الأول به لأهلها نعم وقيل بعد 40 من سنه. Kemudian kita masuk ke bait yang ke-9. Berkata Al-Allamah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala, wa ba'da 60 ma shahrin ja'i wafatu ummihi 'ala al-abwa'. Wa ba'da 60, wa ba'da dan setelah 60, 6 tahun. Maksudnya 6 tahun dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma' syahrin ja'i, ditambah dengan 1 bulan yang berikutnya, yang datang berikutnya. Berarti usia Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu 6 tahun lebih 1 bulan. Wafatu ummihi, wafatu ummihi, di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun tersebut merupakan masa wafatnya ibu beliau, di mana ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat alal abwa'i, meninggal di daerah yang disebut Al-Abwa, satu daerah yang terletak di antara Makkah dan Al-Madinah. Ini bait syair yang ke-9 yang menerangkan tentang masa meninggalnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam di usia 6 tahun. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, beliau memberitakan dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, anna umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah tuwfiyat wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu sitti sinin bil abwa, bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah wafat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun di wilayah al abwa baina Makkah wal Madinah, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Al-Abwa, sebuah kampung yang para ahli sejarah menyebutkan bahwa kampung tersebut dari kota Madinah sejauh 23 mil. Dan ada sedikit perselisihan di kalangan ahli sejarah tentang kejelasan letak dari wilayah Al-Abwa ini. Ada yang mengatakan bahwa Al-Abwa itu adalah sebuah bukit. Sebuah bukit yang tinggi. Walhasil, disebutkan tentang kematian ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat qad qadimat bihi ala akhwalihi, bahwa ketika itu ibunda Rasulullah sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan paman-pamannya, paman-pamannya dari arah ibunya, akhwal dari kabilah Banu Adi ibn Najjar, di mana ibunda Rasulullah menziarahi mereka. Pada saat beliau kembali, maka setiba di daerah Al-Abwa tersebut, ketika hendak kembali menuju ke Mekah, maka ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, wala khilafa anna ummuhu matat baina Makkah wal Madinah bil abwa, tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha, di kalangan para ahli sejarah, bahwa ibunya Rasulullah meninggal di antara Makkah dan Madinah, itu di wilayah al abwa munsarafaha min al Madinah min ziyarati akhwalihi, yaitu pada saat kembalinya ibunda Rasulullah dari kota Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya. Perjalanan yang cukup jauh antara Mekah dengan Madinah. Tinggalnya di Mekah, ingin mengunjungi paman-pamannya di dari Banu Adi Ibn Najjar di kota Madinah. Maka ketika pulang, di sanalah ibunda Rasulullah meninggal di wilayah Al-Abwa, walam yastagmil idzaka sab'a sinin. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mencukupi usianya 7 tahun. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam telah ditinggal mati ayahnya ketika Rasulullah belum lahir, masih berada dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian di usia 6 tahun Rasulullah alaihi salatu wasallam telah berpisah dari ibunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya, berziarah ke kuburan ibunya. Fabaka wa abka man haula. Maka beliau menangis dan membuat menangis orang-orang yang ada di sekitar beliau dari kalangan para sahabat. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk beristighfar terhadap ibuku, namun tidak diizinkan untukku melakukan hal itu. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa udhina li. Dan aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kuburan ibuku, maka diizinkanlah kepada aku untuk mengunjunginya. Fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Hendaknya kalian mengunjungi kuburan, berziarah ke kuburan, karena hal tersebut mengingatkan kalian tentang kematian. Dalam riwayat al-Imam Ahmad dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna biwaddan, bahwa kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pada saat kami tiba di satu wilayah yang disebut Waddan. Waddan ini satu wilayah dekat dari Al-Abwa. Waddan, ada yang menyebutkan bahwa jarak dari Waddan menuju Al-Abwa ini sekitar 8 mil antara Waddan dengan Al-Abwa. Pada saat kami tiba di Waddan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan makanakum, kalian tetap di tempat kalian, jangan kalian meninggalkan tempat ini hatta atiyakum, hingga aku mendatangi kalian. Fantalaqa thumma ja'ana wa huwa thaqil. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau datang kepada kami dan nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, seperti ada yang beliau fikirkan. Beliau merasa berat. Faqala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan inni ataitu qabra ummi Muhammadin. Sesungguhnya aku mendatangi kuburan Ummu Muhammad, yani kuburan ibu beliau. Aku mendatangi kuburan Ummu Muhammad, yani ibunda beliau. Fasa'altu Rabbi syafa'ah, yani laha. Aku memohon kepada Rabbku agar diberikan syafaat untuknya. Famana'aniha, maka Rabbku pun mencegah aku untuk melakukan hal tersebut. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dan sesungguhnya dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan, adapun sekarang silahkan kalian mengunjungi kuburan. Dan telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya bahwa hal tersebut mengingatkan kalian tentang kematian. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk menziarahi kuburan. Dan bahkan menziarahi kuburan orang kafir sekalipun diperbolehkan. Sebab tujuan dari ziarah kubur diantaranya adalah untuk mengingat kematian. Adapun jika seorang berziarah ke kuburan kaum muslimin, tentu ada tambahan faedah yang lainnya, yaitu mendoakan mereka kebaikan, datang kepada mereka lalu kemudian mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Mengucapkan salam kepada penghuni kuburan yang muslimin. Namun apabila mengunjungi kuburan orang-orang kafir, maka tidak mengucapkan salam kepada mereka. Hanya manfaatnya kembali kepada yang berziarah, yaitu mengingatkan mereka akan kematian, bahwa mereka pun akan meninggalkan dunia dan akan menyusul orang-orang yang mereka telah berada di pekuburan tersebut. Maka diperbolehkan ziarah kubur dengan syarat jarak tempuh seseorang dari kampung halamannya, tempat di mana dia menetap, menuju pekuburan tersebut bukan merupakan perjalanan safar. Adapun perjalanan safar, maka tidak diperbolehkan seseorang melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid, yakni mengunjungi sebuah tempat yang di sana diharapkan seseorang mendapatkan keberkahan padanya, kecuali di tiga tempat: Al-Masjidul Haram di Makkah, Al-Masjidul Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Oleh karenanya seorang apabila hendak berangkat untuk mengunjungi kota Madinah, niatnya untuk apa? Untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Berziarah ke Masjid Nabawi. Jangan seseorang meniatkan dari kampung halamannya, dari Balikpapan misalnya, berangkat ke kota Madinah, tujuannya apa? Untuk ziarah kubur Nabi. Tidak diperbolehkan. Tapi tujuannya adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Setiba di Madinah, setelah tiba di Madinah, maka silakan dia mengunjungi ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang berada berdampingan dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Setelah itu keluar ke kuburan pekuburan Baqi', pekuburan syuhada Uhud, silakan diperbolehkan setelah berada di kota Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga merupakan hujjah bagi para ulama yang mengatakan bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kafir. Tidak sebagai seorang mukminah. Sebab di dalam hadis ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan membuat menangis orang-orang ada di sekitar beliau. Mengapa beliau menangis? Beliau terangkan, aku meminta izin kepada Rabbku untuk beristighfar untuk ibuku. Namun Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan. Mengapa? Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak diperbolehkan bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Azza wa Jal, mati dalam keadaan kafir, walaupun kerabat mereka sendiri, setelah jelas bahwa mereka termasuk ashabul jahim. sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Oleh karena itu, di antara faedah yang disebutkan oleh An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah taala, ketika menyebutkan hadis ini, kata beliau, fihi an-nahyu 'anil istighfar lil kuffar, bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil larangan memohon ampun, beristighfar untuk orang-orang kafir. Beliau menyebutkan itu ketika menjelaskan faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis tentang ziarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kuburan ibunya, di mana Rasulullah alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk beristighfar, namun Allah azza wajalla melarang. Maka tidak diperbolehkan seseorang beristighfar kepada orang-orang kafir, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Ada kebiasaan sebagian orang-orang Indonesia, semua orang mati dibilang almarhum. Telah berpulang ke rahmatullah katanya. Telah berpulang ke rahmatullah. Chang Hing Hong. Agamanya tidak jelas. Telah berpulangnya ke rahmatullah. Dan disebut almarhum. Almarhum artinya itu biasanya kalau bahasa Arab, almarhum itu semacam doa, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yang mati Wang Hong Heng, tidak jelas orangnya. Jadi masyarakat rahimahullah, tidak diperbolehkan. Harus diyakini dulu, ya orang itu muslim tidak? Kalau dia muslim, boleh kita mengucapkan rahmat, rahimahullah, rahmatullahi alaih. Adapun dia mati kafir, agamanya Konghucu, agamanya tidak jelas, Hindu, Buddha, kepercayaan dan yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan seorang beristighfar memohonkan ampun atau mendoakan rahmat, ya. Dan tidak bermanfaat, tidak akan bermanfaat walaupun datangkan 1000 habib, habaib datangkan 1000 orang untuk mendoakan, tidak akan bermanfaat. Dan tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dilarang. Nah, ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Dan disebutkan dalam Aunul Ma'bud, ya, ketika menyebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam ya'dhan li," bahwa Rabbku tidak mengizinkan aku untuk beristighfar. "Li'annaha kafiratun," karena ibunya dalam keadaan kafir. "Wal istighfaru lil kafirin la yajuz," beristighfar untuk orang-orang kafir merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku berada?" Maksudnya nasibnya di akhirat di mana ayahku itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Finnar," ayahmu di neraka. Ketika orang ini berbalik, dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertegas lagi oleh Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi wa abaka finnar," sesungguhnya ayahku dan ayahmu dua-duanya dalam neraka. Kedua-duanya dalam neraka. Dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Sehingga dari sisi makna tidak ada yang tersamarkan untuk ditakwil ke sana kemari, maksudnya ini, maksudnya itu, maksudnya ini, maksudnya itu. Dan jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka berpegang kepada zahir dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam neraka. Ada yang memahami bahwa keyakinan, atau kalau ada orang yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu dalam neraka, itu Wahabi, itu Wahabi. Wahabi itu sesat. Masya Allah. Subhanaka hadza buhtanun azim. Kedustaan yang sangat besar sekali. Kita sudah menukil tadi perkataan siapa? Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Al-Hafidh An-Nawawi dengan tegas mengatakan bahwa tidak diperbolehkan beristighfar untuk orang-orang kafir. Ketika menyebutkan faedah hadis ziarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kuburan ibunya, diperkuat lagi oleh Al-Hafidh An-Nawawi ketika menyebutkan hadis ini, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Kata Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, fihi anna man mata ala al-kufri fahuwa finnar wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa siapa yang mati di atas kekafiran, maka dia tempatnya dalam neraka, dan tidak memberi manfaat kepadanya kekerabatan orang-orang yang dekat darinya. Tidak bermanfaat. Wa fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-arab min ibadati al-awthan fa huwa min ahli an-nar. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa barang siapa yang mati di masa-masa fatrah, yang dimaksud masa-masa fatrah adalah masa-masa di mana pada saat itu tidak ada nabi, tidak ada rasul yang hidup yang mendakwahi mereka di kalangan Arab. Ketika mereka menyembah berhala, maka dia termasuk penghuni neraka. Walaysa hadha mu'akhadatan qabla bulughi da'wah, dan ini bukan merupakan bentuk hukuman terhadap mereka dalam keadaan dakwah belum sampai kepada mereka. Fa inna haula'i kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi min al-anbiya'i salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada mereka dakwahnya Nabiullah Ibrahim dan yang lainnya dari kalangan para nabi salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Sengaja kita menukil ini agar kemudian jangan sampai ada yang menyangka bahwa yang berkeyakinan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu dalam neraka itu hanya Wahabi saja. Tidak demikian, mayoritas para ulama. Namun perlu diketahui itu tidaklah merendahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebagian juga memahami demikian, menuduh orang tua Rasulullah dalam neraka berarti merendahkan kedudukan Rasulullah. Siapa yang bilang demikian? Kita mengatakan ayah Nabiullah Ibrahim itu mat dalam keadaan kafir, ya, tidak merendahkan kedudukan Nabiullah Ibrahim. Masing-masing hamba bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah, bukan milik Rasul. Bukan milik Nabiullah Ibrahim, bukan milik Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milik Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah. Maka ini menegaskan bahwa adanya hubungan kekerabatan tanpa hubungan iman tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaatnya kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedua orang tuanya. Tidak bermanfaatnya kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pamannya Abu Talib yang mati juga dalam keadaan kafir. Tidak memberi manfaat hubungan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Tidak memberi manfaat Nabiullah Nuh alaihissalam terhadap anaknya yang mati juga dalam keadaan kafir. Tanpa iman, tanpa tauhid, tidak akan bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua orang tua Rasul sempat dihidupkan setelah dia mati. Ya. Jadi kedua orang tua Rasul sudah meninggal. Namun sempat dihidupkan agar keduanya muslim. Jadi ketika hidup masuk Islam, mati lagi. Jadi hidupnya untuk masuk Islam mati lagi. Apakah ini benar? Pertanyaan ini telah disampaikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau ditanya, "Hal sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wa sallam anna Allah tabaraka wa taala ahya lahu abawayhi hatta aslama 'ala yadayhi thumma mata ba'da dhalik?" Apakah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa taala menghidupkan untuk Nabi kedua orang tuanya hingga keduanya masuk Islam melalui Rasul, setelah itu keduanya mati setelah keislaman keduanya? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, "Lam yasih dzalika an ahadin min ahli hadis." Tidak sahih sama sekali dari seorang pun dari kalangan para ulamaul hadis, bal ahlul ma'rifati muttafiqun ala anna dhalika kadhibun mukhtalaqun. Bahkan orang-orang yang berilmu mereka telah sepakat untuk menyatakan bahwa berita ini merupakan berita palsu dan dusta. Wa in kana qad rawa fi dhalika Abu Bakar ya'ni al-Khatib fi kitabihi as-sabiq wal lahiq wa dhakarahu Abu al-Qasim as-Suhaili fi syarh as-sirah. Meskipun disebutkan oleh Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya as-sabiq wal lahiq, Abu al-Qasim as-Suhaili juga menyebutkan dalam syarh as-sirah bi isnadin fihi majahil. Dia menyebutkan sanad yang banyak sekali orang-orang majhul yang tidak diketahui siapa yang terdapat dalam sanad riwayat tersebut. Dan disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Wa amthalu hadhihi al-mawadhi', dan yang semisal dari rujukan-rujukan ini, fala niza'a baina ahli al-ma'rifah annahu min adhhadil mawdu'ati kadhiban kama nassa 'alaihi ahli al-'ilm. Maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ini termasuk di antara riwayat-riwayat yang paling jelas kepalsuannya. Paling jelas kepalsuannya. Sebagaimana yang telah disebutkan nasnya oleh para ulama. Ini sengaja saya ingin menukil dan menyampaikan ini, ikhwan, karena disebutkan dalam sebagian kitab-kitab sirah. Disebutkan dalam sebagian kitab-kitab sirah menerangkan bahwa kedua orang tua Rasul sempat hidup lalu sempat masuk Islam terus mati lagi. Lalu apa keistimewaan? Mengapa hanya kedua orang tua Rasul setelah mati? Iya kan? Kenapa ayah Nabiullah Ibrahim tidak? Kenapa anak dari Nabi Nuh tidak? Kenapa demikian? Dalam keadaan kita mengetahui seorang kalau sudah mati sudah tertutup pintu taubat, iya kan? Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi malam yughargir. Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba selama apa? Belum gargarah, ya. Siap untuk ditarik, siap dalam keadaan sekarat, siap untuk mati. Berarti kalau sudah mati, tertutup pintu taubat, tidak ada lagi. Nah, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Dan bukanlah taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa hingga ketika kematian itu mendekati mereka, telah hadir, baru dia mengatakan aku bertaubat sekarang. Enggak, sudah tidak diterima. Nah, ini sudah mati, dihidupkan lagi, lalu kemudian masuk Islam, terus mati lagi. وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة. Dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan dalam hadis. Tidak disebutkan dalam kitab sahih, sunan, musnad-musnad dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis yang ma'ruf. Wala dzakarahu ahlu kutubil maghazi wat tafsir. Para ulama yang menulis kitab tentang sirah, tentang peperangan, tentang tafsir, mereka tidak menyebutkan itu. Wa in kanu qad yarwuna dha'ifa ma as-sahih. Meskipun kadang-kadang kitab-kitab tersebut meriwayatkan hadis dhaif, tapi mereka tidak menyebutkan kisah ini. Li'anna dhuhura kadhibi dhalika la yakhfa 'ala mutadayyin. Karena nampaknya kedustaan kisah ini itu tidaklah tersamarkan bagi orang yang beragama. Dan panjang sekali beliau menerangkan tentang dustanya riwayat ini. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada hadis, tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa kedua orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muslim. Bahkan riwayat-riwayat yang sahih menyelisih hal tersebut. Wallahu taala alamu bis-shawab. Kemudian bait syair yang berikutnya, وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. Ini bait syair yang ke-10. وجده, dan kakeknya, للأب, yaitu kakek dari jalur ayahnya, karena ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya yaitu dari jalur ayahnya Abdul Muttalib, ba'da thamanin mata, setelah 8 tahun dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggallah kakeknya, min ghairi kadhib, dan ini tidaklah dusta. Ini tidaklah dusta dalam artian berita tentang kematian kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia Rasulullah 8 tahun adalah hal yang tidak bisa diingkari, hal yang masyhur dalam kitab tafsirah. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin halaka jadduhu Abdul Muttalib Ibnu Hashim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, maka meninggallah kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim. Ini menunjukkan bahwa Abdul Muttalib dalam memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu lama, ya, 1 tahun lebih beliau dipelihara oleh kakeknya setelah meninggalnya ibunya di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun lebih dipelihara, kemudian di usia 8 tahun kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib pun wafat dalam keadaan Abdul Muttalib itu sangat-sangat dekat dengan cucunya ini. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab-kitab sejarah bahwa Abdul Muttalib lebih cinta kepada cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anaknya sendiri dan kerabat-kerabat yang lain. Dia sangat cinta dan sangat dekat, tidak ingin berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat yaitu dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi, dari Daud, dari Abbas, dari Kindir bin Sa'id, dari ayahnya, ia mengatakan hajajtu fil jahiliyati fa idza rajulun yatufu bil baiti wa huwa yartajizu. Aku berhaji di masa jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka menunaikan ibadah haji. Karena memang syariat ibadah haji itu sudah ada semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan itu terus menerus. Dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam setiap tahun sampai di masa Rasulullah. Jadi di masa jahiliyah sudah ada yang namanya ibadah haji itu. Hanya tata caranya sudah terjadi perubahan. Di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang beliau mengajarkan tauhid dengan menunaikan ibadah haji, lalu kemudian di masa jahiliyah telah terjadi perubahan menjadi haji syirik. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah haji itu. Kata Sa'id, aku berhaji di masa jahiliyah, fa idza rajulun yatufu bil bait, tiba-tiba ada seorang yang sedang tawaf di sekeliling Ka'bah sambil dia mendendangkan bait-bait syairnya. Dia mengatakan rabbi rudda rakibi muhammada ruddahu li wastani indi yada. Dia mengulangi itu ketika sedang tawaf, wahai Rabbku, kembalikanlah si pengendaraku yaitu Muhammad, kembalikanlah ia kepadaku, berbuat baiklah kepadaku wahai Rabbku. Dalam bait syairnya nampak bahwa dia sedang sedih, dia kehilangan Muhammad. Maka aku bertanya kepadanya, kepada Abdul Muttalib, man hadha ya'ni, siapa yang dimaksudkan orang ini? Kenapa dia mengucapkan itu? Rabbi rudda rakibi Muhammada. Mengapa dia mengucapkan itu? Siapa yang dia maksud? Maka dijawab oleh orang-orang, itu Abdul Muttalib bin Hashim. Zahabat ibilun lahu fa arsala ibn abnihi fi talabihi. Itu adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Ketika untanya hilang, maka dia mengutus cucunya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutusnya untuk mencari unta tersebut. Maka ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi mencari unta tersebut, lama enggak pulang. Ya. Lama enggak pulang, maka bersedih Abdul Muttalib ini. Nah. Bersedih. Setelah lama akhirnya datang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa unta tersebut. Maka Abdul Muttalib mengatakan, ya bunayya, laqad hazintu alayka hadhihi al-marra huznan la tufariquni abadan. Wahai anakku, sungguh aku telah sedih ya dengan kehilanganmu pada saat ini. Aku benar-benar sedih. Kamu tidak boleh lagi berpisah denganku selama-lamanya. Sangat sedih Abdul Muttalib. Padahal ketika itu mungkin dia menyangka bahwa Rasulullah akan kembali dalam waktu yang tidak lama. Ternyata lama. Sedih sekali Abdul Muttalib. Sehingga ketika datang kembali, Kata Abdul Muttalib, kamu tidak boleh lagi berpisah denganku selamanya. Ini menunjukkan rasa cinta yang sangat kuat pada diri Abdul Muttalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebutkan pula oleh ahli sejarah bahwa pada saat itu ada seorang yang meninggal, yang bersamaan dengan meninggalnya Abdul Muttalib ada seorang yang bernama Hatim At-Ta'i juga meninggal di tahun itu. Hatim At-Ta'i, ayahnya Adi bin Hatim. Hatim At-Ta'i ini seorang yang sangat dikenal di masa jahiliyah, orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Dia kafir, tapi dikenal dengan kedermawanannya. Sehingga apabila ada orang-orang yang dermawan setelahnya, mereka selalu teringat Hatim, Hatim. Mereka selalu teringat dengan kebaikan Hatim At-Ta'i. Seorang penyair mengatakan, bi abihi qatada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Ya, terhadap ayahnya Adi mengikuti ayahnya, siapa yang menyerupai ayahnya maka dia tidak zalim. Oleh karena itu dua orang di masa jahiliyah, salah satunya seringkali ya diucapkan dan diperumpamakan dengan sebuah kedermawanan, dialah yang bernama Hatim At-Ta'i. Yang kedua, orang yang seringkali disebut namanya dan diperumpamakan terhadap seseorang yang paling kikir, dia bernama Madir. Afan kalau ada yang kebetulan pas ya, Madir. Ya, jadi kalau di masa jahiliyah itu ya, kalau ada orang kikir ada Madir. Nah, karena dikenal dengan kekikirannya, beda dengan Hatim. Hatim At-Ta'i dikenal dengan kedermawanannya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah, kita sampai kepada bait syair yang ke-10 ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke bait syair yang ke-11, menjelaskan tentang kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Abu Talib. Saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.